Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama insyaallah berusaha untuk saling mengingatkan dan mengambil faedah dari pelajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap kita akan bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang kita akan bahas dan kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan sungguhnya bermajlis dalam rangka untuk mendapatkan ilmu adalah kebutuhan pokok yang selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahan ilmu dan kefahaman tentang agama ini, karena sungguhnya ini merupakan sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Mayuridillahu bi khairan yufaqqu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Pembahasan kita pada pagi hari ini seputar bagaimana mengatasi futur di masa pandemi. Pandemi yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih. Bagaimanapun juga sangat berdampak kepada banyak orang, termasuk pada para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, bahkan kepada siapapun. Jarangnya bertemu antar ikhwah, jarangnya kaum muslimin bertemu di masjid karena tertahan dengan keadaan, apalagi ada himbauan-himbauan untuk tidak ke masjid, sehingga tidak pula salat jamaah, tidak pula jumatan, bahkan pula tidak Aid di lapangan, jarang mendengarkan kajian-kajian. Kemudian juga apalagi dengan pandemi memberikan dampak-dampak secara duniawi berkaitan dengan pendapatan, masukan, guncangnya sisi ekonomi. Ini semuanya di antara perkara-perkara yang banyak memiliki dampak, termasuk dampak terjadinya futur, ini kelesuan dalam beramal agama. Kelesuan di dalam ini mewujudkan amal-amal saleh. Dan selain itu, memang ada beberapa poin yang menjadikan manusia itu pasti terserang futur. Terserang penyakit kelesuan dalam beramal. Dalam beramal dalam semua amal kebaikan. Kelesuan di dalam menuntut ilmu. Kelesuan dalam membaca Al-Quran. Kelesuan di dalam berdakwah. Kelesuan di dalam berzikir, kelesuan di dalam bersedekah, kelesuan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara umum. Di antara faktor-faktor yang menjadikan kita ini pasti terserang futur, yang pertama, kepastian bahwa manusia itu pasti berbuat salah, pasti berbuat maksiat. Ini merupakan sebuah kepastian. Yang Nabi kita mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bukannya pernah, sering bahkan. Sedangkan kemaksiatan itu akan memberikan dampak melemahnya semangat, terkotorinya hati, sehingga sampai bisa membuat hati itu menjadi mati karena maksiat yang terus dia lakukan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Mubarak, beliau pernah mengatakan, ra'aitu dzunub tumitul qulub wa tarku dzunub hayatul qulub. Aku lihat kemaksiatan itu, dosa-dosa maksiat itu akan mematikan hati. Sedangkan meninggalkan dosa dan maksiat akan menghidupkan hati. Bahkan sebagaimana katakan oleh Allah Ta'ala, hati manusia tertutup sebab dengan dosa dan maksiat sampai menjadi hitam legam, hati yang terkunci karena ron, noktah-noktah hitam maksiat yang menempel di hatinya. Innal abda, kata Nabi, innal mu'mina idza atnaba dzanban nukitat fi nuqtatun sauda. Seorang mukmin apabila dia berbuat dosa akan di titik satu titik hitam di hatinya. Fa in taba, wa kalau dia bertobat kepada Allah SWT, dia kembali kepada Allah SWT, sukila qalbu, hatinya akan kembali bersinar kinclong. Poin zada zadat, kalau dia bertambah melakukan perbuatan dosa, akan bertambah pula titik hitamnya, sampai hatinya bisa ketutup dengan ron. Itulah yang Allah katakan, kalla balran ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ron yang menutup hati mereka disebabkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Sehingga kemaksiatan ini memiliki andil membuat manusia futur. Seberapa dampaknya tergantung kemaksiatan mereka lakukan. Dan futur itu ada dua tingkatan. Futur berat itu dengan dia sampai pada meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan tidak peduli lagi dengan agama. Sehingga al-inqita badal amal, terputusnya amal dia setelah tadinya dia melakukan amal-amal itu. Tadinya baca Quran menjadi enggak baca Quran. Tadinya banyak berzikir menjadi tidak berzikir sama sekali. Tadinya sholat malam, kemudian sama sekali tidak sholat malam. Dan seterusnya, ini adalah al-inqita badal amal. Ini futur berat. Ada futur yang ringan. Dihinggapinya rasa kemalasan. Tetapi dia masih terus melakukannya. Hanya ada rasa malas. Rasa malas yang menggapi ini ada juga bentuk futur. Tapi selama dia masih melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia masih dikatakan di atas sunnah. Tinggal dia mendongkrak kembali bagaimana imannya untuk senantiasa bisa dia eksis bersemangat dalam mewujudkan agamanya. Jadi yang pertama adalah faktor kemaksiatan. Mau tidak mau kita ini pasti terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ringan atau berat. kecuali para nabi yang maksum. Kemudian yang kedua yang menjadikan seorang itu pasti terjebak dalam perbuatan maksiat, pasti terjerumus dalam sikap futur, adalah kondisi hati manusia. Hati manusia ini sumial qalbu qalban li taqallubi. Hati itu dikatakan hati karena seringnya berbolak-balik. Seringnya berbolak-balik. Sehingga cepatnya hati manusia berubah. Dia paginya masih ini perhatian agama, sorenya sudah tidak. Paginya ridha, sorenya tidak bisa maafkan. Paginya, masya Allah, semangat beragama, sorenya sudah lemes. Ini menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat cepat kondisi hati manusia. Perubahan hati seperti ini sangat berdampak kepada anggota badan. Karena anggota badan ini bergantung kepada kondisi hati manusia. Ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wiyal qalb. Katailah dalam diri manusia ada sekera daging. Jika sekera daging ini baik, akan baik semua anggota badan. Kalau sekera daging itu buruk, akan menjadi buruk segini seluruh badan. Sekera daging itu adalah hati manusia. Sehingga apabila hati ini sering berbolak-balik, sehingga berubah-ubah keadaannya, ini menjadi sebab rawan seorang terjatuh dalam sikap futur. Cepatnya berubah hati manusia. Pagi mencintai, sorenya membenci. Pagi memuji, sorenya sudah mencela, mencaci maki. Itu ada kondisi hati manusia begitu. Maka ini rawan menyebabkan manusia itu futur. Kadang semangat, tahu-tahu kemudian drop. Sangat hati manusia sangat labil, gampang berubah-ubah. Maka di antara doa Rasulullah SAW adalah meminta kepada Allah as-sabat, itu keteguhan. Dan manusia secara umum memang begitu tradisi dalam beramal, ada masa semangat, ada masa lemes, masa itu futur, malas, ada kelesuannya. Nabi sendiri mengatakan likuli amalin siratun. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Kadang orang masya Allah baca Quran, dia bisa sehari 10 juz, pas semangat-semangatnya. Masya Allah orang terkadang thalabul ilmi sehari bisa 3-4-5 tempat. Masya Allah pas semangat-semangatnya. Orang terkadang, masya Allah, dia bisa sedekah dengan sangat mudah, pas semangat-semangatnya. Nanti rawan, pas terkadang terkena futur, pemandangan akan menjadi sangat berbeda. Apalagi 10 juz, bahkan boleh jadi terkadang dibuka hari itu Quran enggak. Quran, mushaf, hari itu dibuka pun kata enggak. Apalagi sampai lima, enam tempat pengajian didatangi. Bahkan sekedar buka kajian di medsos, di HP-nya yang di tangan dia, itu pun malas. Sangat malas. Sehingga betul-betul nampak sekali. Ini adalah karena semuanya kembali kepada kondisi hati manusia. Kemudian Di antara pula yang menjadikan manusia itu rawan dan bahkan pasti terkena futur itu, di antaranya adalah seperti yang menjadi kaidah al-sunnah wal-jamaah, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Terkadang naik, terkadang turun. Itu kondisi iman. Naik turun iman. Dan ini membuat pasti seorang mengalami futur. Tidak ada kondisi iman itu naik terus. Enggak ada. Pasti suatu saat akhirnya akan mengalami kelesuan, kelemahan, atau penurunan. Apalagi Nabi kita menegaskan, istaqimu walan tuhsu. Bersikap luruslah Anda, istiqamahlah Anda, istiqamah 100% di atas jalan yang lurus. Tapi kata Nabi, pasti kamu gak akan bisa. Pasti gak akan bisa. Ini merupakan sebuah kepastian yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang menyebabkan manusia itu pasti akan terjebak atau terjerumus dalam sikap futur. Hanya seperti yang disampaikan Nabi, ada futur berat, ada futur ringan. Ada sikap futur yang menjadikan dia masih tetap di atas hidayah, ada sikap futur yang menjadikan dia lepas atau kehilangan hidayah. Likulli amalin siratun. Setiap amal itu ada masa gesitnya, ada masa semangatnya. Semangat salat, semangat baca Quran, semangat kajian, semangat berinfak, segala macam. Walikulli siratin fatratun. Tapi setiap masa semangat itu ada masa lesunya. Ada masa lesunya. Apalagi masa memiliki rasa kebosanan, ada rasa kebosanan, rasa bosan, sehingga membuat dia semakin drop, lemas, enggak semangat. Itu udah biasa. Tetapi yang penting itu seperti dalam arah Nabi, famankanat fatratuhu ila sunnati faqad hada. Barang siapa yang waktu futurnya itu dia di atas sunnahku, artinya kelesuan itu biasa, tadinya sholat malam Masya Allah, bangun jam 2, jam 3, dia sempurnakan 11 rakaat dengan bacaan Quran yang cukup panjang. Tahu-tahu kemudian dia ngedrop, sehingga malas rasanya itu. Walaupun sudah dipasang jam beker, sudah kering-keringnya udah keras, kemudian bangun juga tengah-tengah, tapi malah jamnya dimatikan, kemudian tidur lagi. Ada rasa kemalasan. Itu menimpa orang semuanya. Ini, kalau dia rasa malasnya itu masih di atas sunnah Nabi, artinya ada memang kemalasan, tapi dia masih menunaikan yang wajib, menjaga sholat wajib yang 5, Atau apalagi malah masih melakukan yang sunah-sunah tadi, sholat malam, tapi kadarnya sudah berbeda. Tadinya 11 rekaat, tapi tinggal 4 rekaat tambah witir, atau bahkan tinggal witir aja. Atau bahkan terkadang malah ini ketinggalan sholat malamnya, kehilang sholat malam, tapi dia masih jaga kewajiban-kewajiban. Dia tidak kemudian bermaksiat, meninggalkan kewajiban atau tenggelam dalam muharramat. Ah, seperti ini dikatakan faqad hada. Dia masih berada di atas hidayahku, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedang mengalami drop, penurunan. Perlu dia kemudian bagaimana menstabilkan lagi dan menggenjot lagi agar kemudian ada kenaikan. Namanya kesehatan tubuh juga begitu, pas fit-fitnya bagus, kadang drop. Sekarang kalau orang sekarang bilang saturasinya turun, kemudian juga segala macamnya. Bagaimana kemudian orang punya upaya untuk menggenjot lagi supaya naik menjadi bagus kembali? Mesti ada upaya. Tetapi kata Nabi, faman kanat fatratuhu ila ghairi dalik. Tapi kalau dia di masa fatrahnya, masa futurnya itu, dia tidak kepada sunnahku, bukan kepada sunnahku, ya, sehingga masuk ke sunnah-sunnah jahiliyah, sampai meninggalkan yang wajib, bukan hanya meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, kemudian bukannya sekedar menyanyiakan waktu, tapi dia tenggelam dalam muharamat, maka ini faqad halak, maka dia telah, ini celaka telah binasa. Sehingga pembahasan tentang, pentingnya pembahasan tentang futur ini, perlu kita perhatikan juga, di antara pentingnya adalah, karena di antaranya Allah mencela kemalasan itu, kelesuan dalam beramal itu, yang kelesuan dalam beramal itu, ciri khasnya orang-orang munafik. Dan tentu kita tidak ingin menjadi orang munafik, dan kita ingin menjadi seorang mukmin sejati, yang terbebas dari sikap nifak. Sedangkan kelesuan beramal, kemalasan beramal, rasa malas itu ciri khasnya orang munafik. Karena memang orang munafik itu hatinya kosong dari iman. Sedangkan iman itulah identik dengan cinta. Dan cinta itulah yang membuat orang itu memiliki kelezatan, kesemangat, memiliki yaitu, yaitu kelezatan dalam beramal. Dan semangat yang mau dia semangat dalam beramal. Sehingga dia menjadi gesit dalam beramal. Ada pun orang munafik, imannya enggak ada. Sehingga enggak ada rasa cinta, enggak ada rasa cinta sama sekali. Melakukannya serba dalam keadaan terpaksa, sehingga penuh dengan kemalasan. Ini Allah katakan yang terakhirnya, wala ya'tuna salata illa wahum kusala, wala yunfikuna illa wahum karihun. Terkadang masih salat, dia masih juga infak. Tapi tidaklah dia berdiri untuk salat kecuali malas. Kayak orang yang betul-betul sangat terpaksa, karena memang ada iman aslinya. Dia sholat itu hanya untuk menunjukkan fenomena, kalau dia itu bagian daripada muslimin. Zahirnya adalah muslimin, sehingga dimuamalai Nabi dan para sahabat sebagai orang-orang muslim. Karena dia tidak, karena dia ada sesuatu yang ditargetkan dari perkara dunia, dia selamatkan. Sehingga akhirnya melaksanakan kewajiban agama itu sangat malas, karena memang dia aslinya tidak ada iman. Dan tidak dia sedekah kecuali disertai dengan kebencian dengan sedekah itu. Ini kemalasan adalah, ini ciri khas orang-orang munafikin. Kemudian, yang kedua di antara pentingnya pembahasan futur ini juga, Allah itu menginginkan kita untuk melenyapkan sikap futur. Lalu kita merubah diri kita itu bagaimana dalam kondisi senantiasa memiliki semangat. Memiliki semangat. Dalam beramal itu semangat. Bersegera, bersemangat, itulah yang Allah perintahkan. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard. Bersegera Anda untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah memerintahkan kita untuk musara'ah. Bersegera. Bersegera dilakukan dengan semangat. Dia segera menggapai ampunan Allah. Meraih, ya ini surga yang ditawarkan Allah. Sabiku ila maghfirati rabbikum. Wa jannatin ardua sama'i. Ardua ka'ardi sama'i wal ardi. Sabiku berlomba. Sehingga dari salam musabaqah, perlombaan. Kalau untuk urusan akhirat, memang kita diperintahkan Allah untuk berlomba. Tapi untuk urusan dunia, kita diperintahkan Allah jangan berlomba. Tanafus dalam urusan dunia itu tercela. Akan mengakibatkan kehancuran. Tapi kalau tanafus dalam urusan akhirat, itu harus. Maka Allah katakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu untuk urusan menggapai sukses akhirat, meraih jannah dan kelezatannya, hendaklah mereka bertanafus, ini berlomba-lomba. Sehingga meraih dengan penuh semangat. Sehingga yang digambarkan Allah orang mukmin itu adalah musara'ah, musabaqah, kemudian tanafus, itu untuk urusan akhirat. Untuk urusan dunia tanafus tercela. Fatanafasuha kama tatanafasuha. Kalian kemudian saling berlomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana mereka saling berlomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum, sehingga mengejar dunia dengan rakus itu akan membuat kalian binasa, akan membinasakan kalian. Sehingga ini semuanya mengajarkan kita untuk melenyapkan sikap futur, kelesuan dalam beramal. Kemalasan. Agar kita memiliki semangat di dalam wujudkan amal. Dan juga diantaranya, Nabi kita sendiri berlindung kepada Allah SWT dari sifat al-kasal. Kelesuan dalam beramal, lemes, malas dalam beramal, Nabi berlindung dari hal tersebut. Seperti diantaranya dalam sebuah hadis Nabi katakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku minta, ya Allah, aku berlindung padangku dari al-kasal wal ajzi. Ini al-kasal, malas, wal ajz, lemah. Sehingga agar Allah melenyapkan atau membersihkan dirinya dan menjauhkan dari sikap-sikap yang hanya layak dimiliki orang munafik. Al-kasal wal ajz. Yang ada Nabi mengajarkan kita semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah Anda dalam perkara yang akan memberikan manfaat bagi Anda. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatlah Anda. Dan juga diantaranya, pentingnya pembahasan masalah ini adalah bahwa ketika orang terserang futur, itu akan mengantarkan kepada inkhiraf, penyimpangan. Tadinya, sangat masya Allah, kelihatan sekali semangat ke majelis ilmu, kemudian mulai lemes, mulai malas, kemudian mulai meninggalkan bahkan, mulai dia kemudian berkawan dengan orang-orang yang tidak gelah, orang-orang yang tidak jelas, yang tidak genah. Maka kemudian mulai rusaklah pemikirannya, rusaklah perilakunya. Ini berawal dari futur. Dari futur. Sehingga mengantarkan seorang kepada itu berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Apa penyimpangan syahwat atau penyimpangan syubhat. Yang digambarkan Nabi ada orang sangat cepat berubah. Pagi harinya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mu'min, sore telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore masih mu'min, pagi sudah kafir. Dan juga pentingnya kita, pembahasan kita ini adalah futur ini mengancam kepada siapapun. Mengancam kepada siapapun. Baik itu ulama yang paling hebat sampai ya orang awam, laki, perempuan, semua terancam futur. Futur ini penyakit yang tidak hanya menimpa pada kelompok tertentu, tapi akan menyerang kepada siapapun karena ya, tadi secara umum manusia ini, mereka ini terpastikan berbuat maksiat, kesalahan. Sedikit atau banyak. Hati manusia itu sering berubah-ubah. Dan iman itu kondisinya adalah naik turun. Oleh karena itulah, yang penting sekarang adalah bagaimana kita jeli melihat alamat futur dalam diri kita. Kemudian bagaimana kita yaitu mengatasinya agar futur itu kemudian segera terobati. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, futur itu macam-macam, ada yang berat, sangat berat, seperti futurnya orang-orang munafik yang malas itu menggapi semua sisi atau semua lini amal. Apalagi yang sunnah, yang wajib-wajib baca males. Apalagi yang sunnah. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Ini futur yang sangat parah. Ada lagi futurnya ini orang-orang fasik yang mereka masih melaksanakan kewajiban, tapi mereka juga tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ada kelesuan-kelesuan di dalam berbagai macam, ini amal-amal. Ini adalah termasuk di antara futur yang menimpa sebagian kaum muslimin. Ada lagi futur tingkatnya lemes-lemes gitu, tapi segera dia kembali kepada mendekati yang ideal lagi. Ini adalah sangat sedikit sekali, jarang sekali. Yang banyak itu ya seperti orang munafik yang bahkan futurnya itu meninggalkan sampai yang wajib. Kemudian atau sebagian fenomena muslimin yang mereka masih memelihara kewajiban tapi tenggelam dalam kemaksiatan dalam perkara yang lainnya. Di antara madzahir, di antara itu fenomena kelesuan atau futur yang bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita ini apakah sedang terserang futur atau tidak. Di antara rinciannya adalah satu, at-takasul anil ibadat wa ta'at. Adanya fenomena malas dalam menunaikan ibadah dan ketaatan. Mau jamaah sholat, mau sholat jamaah ke masjid, malas. Apalagi ada alasan pandemi lagi. Sehingga kemalasan itu bisa bertumpuk-tumpuk atau bisa dilegalisir. Ada legalitasnya. Lagi pandemi. Tapi sebenarnya asalnya memang hatinya malas. Hatinya betul-betulnya itu adalah ada rasa kemalasan yang berat. Tapi bisa ditutup, ditambah dengan legalitas, ya ini ada pandemi. Apalagi majelis ilmu, bermajelis ilmu. Tapi asalnya yang itu, yang harus dilihat itu, ada rasa malas. Apalagi mau datang ke majelis ilmu yang offline. Kadang sekedar buka YouTube, kajian juga menjadi malas. Sangat malas. Nggak ada kerentek, nggak ada kemauan. Ini adalah, kemalasan sebetulnya adalah fenomena orang terkena futur yang asalnya adalah penyakit orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan salat, berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan penuh yakni kemalasan. Yang kedua, ada perasaan kerasnya hati. Qaswatul qulub. Kerasnya hati. Dan ini adalah musibah besar, kerasnya hati itu. Dan kerasnya hati itu diantaranya ditandai dengan tidak berdampaknya nasihat agama. Baca Quran gak bisa nangis, gak bisa meresapi, gak bisa menikmati amal-amal agama. Nasihat-nasihat agama itu cemplang, gak berdampak sama sekali. Beda dengan orang yang mereka itu hatinya ada kekhusyukan, ada rasa takut, ada kelembutan, bukan keras. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati yang lembut, yang lunak ini? Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, yang gunung itu tersusun dari batu-batu gede, keras, bahkan ada batu gunung yang segerubak-gerubak. Tapi kalau Allah turunkan Al-Quran ke gunung, kata Allah, Anda akan lihat, ra'ala ra'aita khosyan mutasaddian, akan Anda lihat gunung itu berhancur, berantakan, luluh lantak. Kenapa? Min khasyatillah. Karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Hati manusia yang tidak fisiknya tidak sekeras batu, tapi kondisinya itu lebih keras daripada batu. Ini asadu qaswah, kal hijaru asadu at asadu qaswah. Seperti batu atau bahkan lebih keras dibandingkan dengan batu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela kepada kaum mukminin yang hatinya tidak segera khusyuk dan melunak. Apakah belum waktunya seorang mukmin hatinya mereka ini melunak, khusyuk? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Apakah belum waktunya hati seorang mukmin yang telah diajarkan akidah, diajarkan Al-Quran, diajarkan As-Sunnah, itu hatinya melunak, ada rasa takut, sehingga betul-betul sangat interaktif dengan ini nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, disebabkan karena mengingat Allah dan kebenaran yang Allah turunkan. Dan Allah ingatkan, wala yakunu kaladina utul kitab min qablikum wa min qablihim, janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelum mereka, yang mereka ini ahlul kitab, fatalat alimul amat faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, panjangnya rentang waktu mereka ini melupakan Allah, bergelimang dalam maksiat, maka hati mereka mengeras dan akhirnya mereka tampil fasik. Sehingga fenomena kerasnya hati itu, gersangnya hati, dia hubungannya dengan Allah itu seperti kering, kering, gak ada rasa apa-apa. Seperti antum bisa ngerasakan, hati bisa ngerasakan ketika Anda punya hubungan dekat dengan seseorang, dengan Anda enggak merasa punya hubungan dengan seorang, itu akan bedanya, rasanya beda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Ini kondisi hati manusia bisa merasakan. Antara orang mereka hatinya gersang dengan Allah sehingga merasa enggak ada hubungan apa-apa, dengan orang yang hatinya itu dekat dengan Allah, sehingga bisa merasakan segala hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, itu akan sangat berbeda. Ah, seorang mukmin harusnya hatinya, hati yang khusyuk. Hati yang ada rasa khasyah, takut kepada Allah, dan ada rasa pengagungan kepada Allah, dan kedekatan kepada Allah SWT, ada kecintaan kepada Allah SWT. Kemudian, di antara fenomena yang ketiga itu, yang lebih jauh daripada itu adalah al-wuku fil ma'asi wa dzunub, terjerumus dan tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga semakin terseret dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sampai kemudian dia tidak lagi merasakan bahwa itu merupakan dosa dan maksiat. Dianggapnya hal yang ini biasa. Bahkan sampai ada tingkat dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini hati manusia itu kayak hidung. Hidung itu kalau masuk WC pertama mungkin WC zaman dulu breng, bisa muntah dia. Tapi lama-lama di dalam bisa adaptasi, sampai kemudian bisa menikmati dengan rokok di situ. Sambil ngerokok pun juga dia nyaman-nyaman aja di situ. Hati manusia begitu. Awalnya maksiat itu membuat dia terkaget, terkejut. Sangat membuat bergetar hatinya. Tapi kemudian menjadikan lama-lama maksiat itu hal-hal yang biasa. Bagi dia hal yang sangat biasa. Nggak ada rasa apa-apa. Atau awalnya orang yang tidak pernah menyentuh maksiat, sangat jijik dengan maksiat, tapi terbiasa dengan itu menjadi hal yang sangat lumrah. Bahkan menikmati kemaksiatan tersebut. Ini adalah fenomena futur. tenggelamnya seorang dalam perbuatan ini kemaksiatan. Kemudian di antara pula madhahir futur adalah orang sudah enggak lagi peduli dengan amanah-amanah. Dia akan meremehkan amanah. Sehingga enggak rasa tanggung jawabnya itu kecil. Inilah termasuk di antara fenomena futur. Amanah terbesar adalah amanah agama yang Allah katakan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa baina ayamillaha washfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dhuluman jahulan. Kami pernah tawarkan amanat ini kepada langit, bumi, gunung, mereka semua menolak karena takut kalau enggak bisa mengemban amanah. Manusia bahkan ternyata menerima dan manusia itu ternyata kenyata perjalanannya itu betul-betul menunjukkan fenomena kebodohan dan kezaliman. Sangat bodoh, sangat zalim. Sangat zalim, sangat bodoh. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah madhahir. Ini madhahir. Fenomena sikap futur. Amanah sudah diabaikan. Enggak begitu perhatian dengan amanah-amanah. Ya, yang jelas amanah sangat banyak. Amanah sama amanah-amanah di antara kita, manusia, amanah. Sampai ibaratnya mencari orang yang amanah pun seperti mencari jarum dalam jemari, artinya susah, susah. Sehingga ketika ada kasus orang amanah itu bisa membuat orang banyak yang terkejut. Kok masih ada ya zaman sekarang orang gitu? Ini adalah menunjukkan karena memang sudah banyaknya kerusakan dan sedikitnya orang mereka sikap amanah. Di antaranya pula adalah madhahir futur itu ketika terjadi keretakan ukhuwah di antara ini kaum muslimin. Ukhuwah kita ini atau persahabatan, pertemanan, perhimpunan, perkumpulan itu ada dua. Ada yang karena Allah, ikatan iman, ada yang karena ikatan dunia. Kalau perkumpulan-perkumpulan yang karena ikatan dunia ini tidak akan memberikan manfaat. Sampai pada tingkat hisbiyah-hisbiyah. Ikatan berkumpul karena sekepentingan. Ada kepentingannya kepentingan olahraga, ada kepentingan pit-pitan, ada kepentingan musik-musikan, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik, ada kepentingan, semuanya urusannya dunia. Berkumpul dan berpisahnya itu karena yang mengumpulkan dan memisahkan dunia. Pas intinya dia mendapatkan keuntungan dunia bareng-bareng sama-sama berkepentingan, kumpul. Enggak, ya putus. Pertemanan yang seperti ini nanti di akhirat akan berubah menjadi perseteruan. Al-akhila'u yawma'idin ba'udhu li'ba'udin adhu'un ilal mutaqin. Orang-orang mereka di dunia itu berteman akrab, berkawan akrab, al-akhila', khullah, sahabat karib, konco kental. Nanti di akhirat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang mereka menegakkan persahabatannya di atas ketakwaan. Kegersangan, keretakan hubungan itu diantaranya adalah karena dampak dosa dan maksiat. Maka Nabi pernah katakan, ini matawatu isnani fillah au fil islam, tidaklah seorang dua orang itu menjalin rasa kasih sayang karena Allah atau karena Islam, kemudian dia berpisah di antara keduanya, tidak lain illa bidan bin, kecuali pasti karena dosa yang mereka lakukan. Sehingga banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang itu akan membuat gampang retaknya hubungan. Gampang retaknya hubungan. Putus itu kayak tali kertas itu, tal-tal-tal. Pokoknya itu ketemu putus itu gampang banget. Beda dengan orang mereka itu diikat dengan tali iman karena Allah SWT dan mereka dalam ketaatan pada Allah, itu akan kencang hubungannya, akan sering langgeng. Tapi ikatan-ikatan yang diwarnai dengan dosa dan maksiat itu akan gampang putus tatal. Orang judi itu kumpul guyub. Tapi dia guyub dalam perbuatan kemaksiatan, putusnya sangat gampang sekali. Baru kemeruyuk kayak gitu, langsung keperuan juga bisa. Langsung antam-antaman juga bisa. Itu karena perkumpulannya diikat sekedar dengan urusan-urusan dunia, apalagi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk fenomena futur itu, ihtimamnya kepada dunia itu bertambah-tambah. Mumpung pandemi, akhirnya malah agama diperhatikan. Wes, akhirnya tenggelam total dalam urusan dunia, apalagi urusan lapar, urusan ekonomi, segala macam. Seakan-akan, agama itu kalau pas, nyaman-nyaman aja. Kemudian, masa sulit, ya kemudian yang paling penting adalah dunianya, agamanya yang diperhatikan. Yang Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan dunia kami. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kami dalam urusan dunia, dalam urusan agama kami. Kalau musibah itu menimpa urusan dunia kita, dibalik musibah tentang dunia itu, bahkan bisa mendapatkan surga. Tapi dibalik musibah agama itu, ancamannya jahanam, kecuali kalau dia bertobat kembali kepada Allah SWT. Semakin disibukkan orang dengan dunia, itu fenomena futur. Perhatian kepada akhiratnya kurang. Yang harusnya itu, bagaimana memupuk ihtimam perhatian yang besar kepada urusan akhirat, yang manusia itu secara umum, perhatian mereka himahnya itu ada yang himah akhirat, ada himah dunia. Allah katakan, minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu akhirah. Ada di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Mangkanatil akhiratu hammahu, kata Nabi. Barang siapa yang akhirat jadi cita-cita kehidupannya, cita-cita utama dalam hidupnya, yang lain lagi, mangkanatid dunya hammahu, sehingga ada orang mereka memang himahnya, cita-citanya, kerentaknya, keinginannya, ngen-ngennya hidup itu ada yang memang akhirat, ada yang memang mereka dunia. Fenomena futur itu diantaranya adalah ketika dunianya menguat. Fenomena dunianya menguat. Sehingga dia berusaha untuk selain ini berlomba-lomba, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan dalam urusan itu, ini dunia. Dan masih sangat banyak yang lainnya itu. Termasuk diantaranya adalah melemahnya ghirah kita dalam beragama. Melemahnya ghirah, kecemburuan dalam beragama. Kecemburuan dalam beragama termasuk, ya ini diamnya dari segala macam pelanggaran-pelanggaran yang ada, sehingga dia enggak ada ghirah mengingkarinya. Ini semuanya fenomena futur, dan masih sangat banyak yang lainnya itu. Waktunya habis, yang penting sekarang bagaimana ketika kita ada fenomena futur itu, apa yang mesti kita lakukan itu diantaranya, atau apa yang kita mesti lakukan agar kita paling tidak terminimalisir dari terserang futur. Yang pertama, hendaklah seorang kalau beramal itu yang sedengan aja, sesuai dengan kemampuan, maksudnya itu beramal sesuai dengan kemampuan Anda. Alaikum matutiqun minal amal, kata Nabi. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan Anda. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu enggak bosan ngasih pahala kepada Anda sampai Anda bosan sendiri. Artinya, ada orang yang mereka itu beramal, tasyadud, berlebihan, akhirnya dia lemes, kemudian malah jeleh, lalu kemudian dia tinggalkan. Pas semangat, sehari targetnya 10 juz. Setel kencang terus gak bisa dol akhirnya itu. Ini futur. Sehingga dia merasa berat. 10 juz berat banget ternyata. Apalagi banyak kesibukan. Kalau anak kuliah udah mau ujian, mau garap skripsi atau ada pekerjaan, wah tadinya 10 juz sak lembar pun sambil angop. Ini adalah futur yang seperti itu. Maka yang Nabi sarankan itu ahabbul a'mal ilallah, ini atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu sedikit tapi terus menerus. Yang penting itu langgengnya itu. Mau sedikit atau banyak, yang penting langgengnya itu. Kalau banyak langgeng, wah alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau enggak, paling enggak itu langgengnya, walaupun sedikit. Sehari baca Quran, 2-3 lembar, enggak apa-apa. Tapi terus dia lakukan. Sehingga, ini akan membuat dia istiqamah. Akan dia membuat dia tidak terserang, tidak gampang terserang futur. Tapi kalau dia gaspol, tahu-tahu kemudian blebek gitu, akhirnya mokok. Wah, dia infak, pas semangat, mau saya tiap hari mau infak, telung yuto. Lagi telung dinos, terkapar, ngatang-ngatang. Akhirnya dia nggak bisa nggak infak lagi. Ini karena seseringnya adalah tasadut begitu. Apalagi yang minta maaf, yang baru hijrah. Baru hijrah itu kemerucuk. Sehingga kayak itu sudah jadi wali, kelas top, tahu-tahu kemudian jelek lagi. Enggak ada keseimbangan antara persiapan iman dengan kekuatan amalan. Ini ada penyeimbang, ada keseimbangan. Sehingga orang harus mengukur kemampuan dirinya. Bagaimana betul-betul dia targetnya itu bisa militan dalam sebuah amal. Itu perlu proses. Perlu proses. Untuk menjadi petinju hebat itu semuanya proses. Pegulat hebat atau pembola hebat atau badminton hebat atau tukang voli hebat atau semuanya yang hebat itu perlu ada proses. Dan itu ada latihan yang intensif. Gak bisa langsung gitu, gak bisa. Ada proses pematangan. Matang untuk matang itu ada prosesnya. Karbit ya kadang keluarnya itu kelihatan kuning, cemokot, dicokot itu pahit, mentah, peliket. Gak enak, itu adalah karbitan karena tidak mengalami proses pematangan. Ini yang pertama. Yang kedua, hanya seorang dia at-ta'ahud bil iman. Selalu memperhatikan imannya. Memperhatikan imannya itu. Iman Anda itu barang yang termahal. Artinya memperhatikan iman itu, Anda tahu hati kita ini punya sinyal, mana tempat-tempat yang akan membuat Anda itu drop imannya itu. Ada orang, kalau ketemu si Fulan, larut. Imannya itu close, kemudian larut. Kembali ke masa jahiliyah. Maka jangan temu ke Fulan. Ini adalah celah Anda untuk kemudian jeblok. Ada lagi kalau sudah buka internet itu, Facebook searching atau selancar kemana-mana, langsung dia larut imannya. Maut-maut, itu namanya celah ini iman Anda rusak. Anda harus tahu celah-celah begitu. Dan para salaf itu seperti itu, termasuk fikirnya seorang hamba itu ketika dia betul-betul mengetahui dari arah mana imannya itu ini rusak. Hati kita ada sinyal. Sehingga harus kita jaga betul. Sehingga kalau memang itu akan berdampak rusaknya iman, maka Anda Anda hindari. Kemudian yang ketiga adalah mujalatu salihin. Atau Anda memilih teman yang saleh. Teman ini sangat berdampak sekali. Namanya sahib-sahib. Teman itu menuntun. Kalau enggak nuntun ke surga, ya ke neraka. Berapa banyak orang menyesal atau orang terjatuh dalam kerusakan karena teman, pertemanan. Yang dengan pertemanan dia gak bisa menolak, perkataannya berpengaruh, dan seterusnya akhirnya dia larut. Maka Allah katakan, ada orang mereka nanti menyesal, kenapa saya dulu mengambil si Fulan menjadi teman saya? Atau Allah Ta'ala Rasul, ya Rabbana, ya Laitana, atau Allah Ta'ala aduh ya selakanya kami, sehingga kami dulu mentaati Allah SWT. Rabbana ata'na sadatana wa kaburana fadala sabila. Dan ayat yang khusus berkaitan dengan salah pertemanan, dan diantaranya sampai teman itu bisa mengantarkan suluh khatimah seperti kisahnya Abu Talib. Maka pertemanan ini Nabi ingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Artinya kayak apa dia, kurang lebih seperti teman dekatnya, teman akrabnya. Maka kata Nabi, teliti betul. Falyanzur ahadukum, teliti betul siapa teman dekat kamu. Karena teman ini sangat berdampak pada kita. Ya, sehingga jangan asal membuat grup, asal membuat kelompok, asal membuat perkumpulan. Timbang juga andai di situ pengaruhnya seberapa, mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang terakhir, ya hendaknya seorang dia, atau yang keempat, ya hendaknya seorang dia, jangan buang-buang waktu. Sibukkan waktu Anda dengan hal yang manfaat. Nabi mengajarkan kepada kita untuk betul-betul ikhtanim, khomsan, qabla khomsin, agar ini semuanya berkata menjaga waktu, menjaga kehidupan kita. Dan waktu adalah modal utama kita. Yang maksudnya menjaga waktu itu, jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa kegiatan yang manfaat. Kegiatan manfaat itu bukan kegiatan sekedar amal agama, tetapi semua yang kita lakukan di dunia. Urusan dunia pun urusan akhirat. Yang penting adalah betul-betul memiliki manfaat, termasuk ya ngurus keluarga, ngurus anak, silaturahim dengan saudara, kemudian bergaul dengan teman yang baik. Intinya waktu Anda jangan terbuang-buang sia-sia. Dan waktu luang itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita betul-betul menjaga semua ini dengan doa. Karena doa itu senjata yang paling ampuh. Doa itu dan doa agar Allah betul-betul menguatkan hati kita, mengokohkan hati kita, menghindarkan dari segala macam fenomena futur. Karena Allah yang memegang ubun-ubun kita, memegang hati kita. Jangan lepas dari doa, ketergantungan kita kepada Allah SWT. Demikian ikhwan, secara singkat pembicaraan kita pada siang hari ini. Kurang lebih minta maaf. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya untuk betul-betul bisa menghindari, apalagi di masa pandemi seperti ini, ini menjaga betul iman kita, jangan sampai terkena penyakit ini futur yang berkelanjutan. Kalau futur pasti akan menimpa kita, tapi bagaimana futur kita, futur yang masih di atas sunnah, kemudian jangan sampai berkelanjutan, tapi terus selalu kembali kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya, jazakumullah khair. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.